ke susu. Lo, lo, lo, amun dak dikekuyu. Ah, gemesaku, gemesaku yen maca maneh layangmu. Ah, mangkelake ning janjane mung nambah kangen wae. Ah, gemes jan-jane mung